الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ini adalah pelajaran yang ke-13 atau pertemuan yang ke-13 dari Daurah Fiqih mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqih li Syekhina Syekh Masyaikhina Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullahu taala. Sana belakang ya sayang ya. Belakang sana, sana. Biar beliin kado. Itu lagi. Ais. Bab ar-rahn, ya, bab tentang ar-rahn. Ar-rahn itu barang jaminan atau gadai. Kadang kita terjemahkan seperti itu. Ya, ar-rahn itu al-mal, harta, yaj'alu atau yuj'alu wasiqatan bidain, yang difungsikan sebagai penguat hutang. Ya. Yastawfi minhu idza ta'adzara wafa'uhu minal madin. Akan diambilkan atau akan dilunasi dari barang tersebut, ya. Idza ta'adzara wafa'uhu, apabila ada uzur untuk bisa menunaikannya, minal madin, dari orang yang berhutang. Ya. Ini pengertian dari ar-rahn. Nah, kemudian Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullahu taala beliau mengatakan wa fihi thalathatu dawabit. Wa fihi thalathatu dawabit. Pada bab ini ada tiga ketentuan atau ada tiga poin, ya. Al-dhabit atau dhawabit bisa diterjemahkan ketentuan, bisa diterjemahkan poin. Al-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, syurutu sihatihi arba'atun. Syurutu sihatihi arba'atun. Ya, syarat sahnya rahan itu ada empat. Yang pertama, ayyakuna munajjazan. Ya, ayyakuna munajjazan. Rahan itu diberikan bersamaan dengan pemberian hutang, ya. Jadi munajjaz itu artinya diberikan secara bersamaan, bersamaan dengan pemberian hutang. Maka Syekh Nur Sya'lan beliau mengatakan ayyakuna halan ma'al qard. Ayyakuna halan ma'al qard. Iya. Baik. Rahan itu diberikan halan bersamaan dengan al-qard. Kemudian yang kedua, ayyakuna mimma yasihu bai'uhu. Jadi kalau misalkan itu rahan itu tidak diberikan bersamaan dengan hutang, maka itu tidak dikatakan rahan. Ya, misalkan apa? Misalkan seorang yang menghutangi, dia memberikan hutangnya. Akan tetapi, orang yang berhutang, dia mengakhirkan pemberian rahan. Ya, maka ini bertentangan dengan syarat rahan. Syarat sah rahan. Jadi tidak sah rahannya itu. Atau misalkan setelah dia memberikan hutang, dia mengatakan aku menginginkan adanya rahan. Tadinya tidak ada perjanjian untuk rahan, ya, ada jaminan itu nggak ada. Ya, tapi berjalan beberapa waktu, sang pemberi hutang mengatakan harta, saya butuh barang yang dijadikan sebagai jaminan hutangmu. Maka ini tidak sah. Ya, tidak sah. Tidak ada keharusan bagi orang yang berhutang untuk memberikan rahan atau jaminan tadi. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna mimma yasihu bai'uhu. Rahan atau barang jaminan hutang itu adalah barang yang yasihu bai'uhu, termasuk barang yang sah dijual. Ya, barang rahan termasuk barang yang sah dijual. Jadi kalau dia tidak sah dijual, tidak bisa digunakan sebagai rahan. Ya, maka rahan itu harus berupa mal atau berupa harta. Dan sudah kita ketahui, ya, apa yang dimaksudkan dengan kata harta dalam fikih muamalah, yaitu sesuatu yang memiliki manfaat dengan manfaat yang sifatnya mubah secara mutlak. Diperbolehkan pemanfaatannya secara mutlak, kapanpun, dimanapun, kondisi apapun. Ya, apabila dia boleh, tapi dalam kondisi hajat, kebutuhan, atau boleh dalam kondisi darurat, maka itu tidak dikatakan mal, tidak dikatakan harta. Ya. Baik, kemudian selanjutnya, ya, syarat yang ketiga, ayyakuna malikan lahu au ma'dunan lahu fihi. Ya, kemudian ayyakuna malikan lahu au ma'dhunan lahu fihi. Sang pemilik rohan adalah malikan lahu, pemilik ya dari rohan tersebut. Dia merupakan pemilik dari barang yang dirahankan itu. Au ma'dhunan lahu fihi, atau orang yang diberikan izin untuk mengerahinkannya. Ya, jadi dialah pemilik barang yang digadaikan atau barang yang dijadikan sebagai jaminan. Atau dia bukan pemiliknya, tapi diizinkan oleh pemiliknya untuk digadaikan. Maka kalau misalkan dia punya barang, pinjam kepada orang, berarti dia bukan barangnya, tidak bisa dia rohankan. Kecuali kalau sang pemilik barang itu mengizinkan dia untuk dijadikan sebagai rohan atau jaminan hutang. Kalau misalkan dia tidak mengizinkan atau tidak ada izin, maka tidak sah sebagai rohan. Kadang kan ada orang itu, ya, pinjam barang milik orang, ternyata setelah itu barangnya digadaikan. Pak, mana barang Anda? Oh, sudah saya gadaikan ini. Ya, karena saya butuh uang. Wah, itu enggak sah sebagai gadai. Enggak sah sebagai gadai atau barang jaminan pinjaman. Kemudian yang keempat, ayyakuna ma'luman jinsuhu wa qadruhu wa sifatuhu. Barang yang dirahankan atau digadaikan itu ma'luman jinsuhu, jenisnya diketahui. Jenisnya apa? Misalkan jenisnya yang dirahankan itu apa itu namanya? Misalkan mobil jenisnya. Ya, itu diketahui jenisnya mobil. Wa qadruhu, demikian pula kadarnya, ukurannya. Ya, ukurannya. Ya, ukurannya nilainya berapa? Itu juga harus diketahui. Ya. Kemudian wasifatuhu, sifatnya, ciri-cirinya juga harus diketahui. Ya, makanya Syekh Pensyara ketika menjelaskan kalimat ini, ya, misalkan apa itu namanya, beliau contohkan ma jinsuhu, apa jenisnya. Misalkan dia mengatakan begini, aku akan menghutangkan atau aqridni 10,000, utangilah aku 1,000 atau 10,000, dan aku akan merohankan untukmu fiha ma fi hadhil haqiba, sesuatu yang ada di tasku ini, sesuatu yang ada di tasku ini. Naqul hadha la yasi, ini tidak sah. Labuda min ma'rifati ma fi hadhil haqiba, harus diketahui apa yang ada di dalam tas tersebut. Ya, gitu ya. Jadi ayyakuna ma'luman, harus diketahui jinsuhu, jenisnya apa, kadarnya, ukurannya apa, sifatnya bagaimana. Ma jinsu, apa jenisnya yang dirahankan itu, yang dijadikan barang jaminan itu. Hal huwa nuqud, ya, apakah itu berupa uang? Wa hadhi nuqud bil junay, uang itu uang apa? Ya, mata uangnya mata uang apa? Nah, misalnya dijaminkan apa? Emas. Kadang kita kan emas kan? Yang dijaminkan apa? Ma'luman jinsu, jenisnya harus diketahui. Ya, jangan misalkan di pegadaian, mungkin sekarang enggak ada, tapi misalkan terkait dengan personal, saya gadaikan apa yang ada di dalam bungkusan ini. Jenisnya enggak diketahui, harus diketahui jenisnya. Apa emas misalnya? Kalau emas dia ukurannya berapa? Ya, berapa gram emas itu? Kemudian sifatnya, ciri-cirinya, emasnya bagaimana? Apakah emasnya itu misalkan gelang, gelangnya bagaimana? Ya, apakah ada mainannya? Ya, motifnya bagaimana? Itu namanya ciri. Ya, ciri atau sifat dalam bahasa yang lainnya. Jadi jenisnya apa harus diketahui. Mas, mas. Ya. Jangan jenisnya enggak diketahui. Saya mau apa? merohankan, menggadaikan, tapi yang ada di dalam bungkusan ini nggak diketahui jenisnya apa di bungkusan itu. Atau misalkan jenisnya diketahui, akan tetapi kadarnya tidak diketahui. Pak, berapa ukurannya? Saya nggak tahu ini. Ya. Kemudian misalkan ukurannya diketahui, tapi apa itu namanya, sifatnya nggak diketahui. Jadi ukurannya 10 gram misalkan. Atau ini ukurannya 5 gram. Tapi sifat sirinya bagaimana? Oh, saya nggak tahu. Nggak bisa. Ya. Jenisnya, ukurannya, dan juga ciri-ciri khasnya harus diketahui. Kemudian selanjutnya, dhabitu tsani, ketentuan yang kedua dari ketentuan bab rohan. Ar-rahnu amanatun biyadil murtahin. Ya, satu contoh misalkan tadiyah motor yang dirohankan motor. Ya. Jenisnya harus diketahui motor. Ini jenisnya motor, ya. Kemudian juga misalkan qadarnya. Ya, ukurannya. Kemudian juga sifatnya, ciri-cirinya motornya yang bagaimana, bagaimana. Baik. Nah, ar-rahn ini amanah, merupakan amanah. Biyadil murtahin, yang ada di tangan murtahin. Murtahin itu orang yang memegang rahan. Murtahin adalah orang yang memegang apa? Memegang rahan. Baik, dialah sang pemberi hutang. Karena barang gadai itu berada di tangan siapa? Orang yang memberi hutang. Maka ar-rahan itu adalah amanah yang ada di tangan al-murtahin. Ya. Nah, istilah amanah dalam fikih muamalah, adalah orang yang tidak mengganti rugi. Orang yang tidak mengganti rugi. Jadi kalau dikatakan oh si A dalam kasus ini si A ini amanah. Contohnya di sini murtahin ini. Dalam masalah gadai. Orang yang memegang gadai adalah amanah atau ar-rahan, saya ulang ya. Ar-rahan gadai itu adalah amanah yang ada di tangan orang yang memegang gadai. Maka kalau dikatakan gadai ini amanah, berarti orang yang memegang gadai itu tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang tersebut. Itu yang kata amanah. Konsekuensi dari kata amanah dalam fikih muamalah adalah ketika seseorang diberi sesuatu amanah, maka dia tidak ada tanggung jawab untuk menggantinya kalau ada kerusakan, illa bitta'addi awit tafrid, kecuali bitta'addi, kerusakan itu karena kejahatannya, awit tafrid atau karena kelalaiannya. Seperti itu ya. Jadi rohan ini amanah yang ada di tangan orang yang memegang rohan. Seandainya rohan ini dirusak dari tangan atau saat berada di tangan orang yang memegang rohan, dilihat ya, asalnya dia tidak bertanggung jawab untuk mengganti. Tidak bisa dia mengatakan, Pak, ini saya rohankan ke Anda, tapi kalau ada kerusakan Anda mengganti. Tidak bisa. Illa bitta'addi awit tafrid, kecuali kalau ada unsur ta'addi, unsur kesengajaan untuk merusak atau karena kejahatan dari orang yang memegang rahan itu. Ya Allah, itu rusak aja lah barang-barang rohannya, barang gadainya. Nah, itu baru dia bertanggung jawab untuk mengganti. Atau karena kelalaian. Misalkan dia lalai, barangnya itu ditaruh di pinggir jalan, kemudian dicuri sama orang. Ya, maka ini juga dia bertanggung jawab untuk mengganti. La yantafi'u bihi. Kemudian saya mengatakan, la yantafi'u bihi. Tidak diperbolehkan untuk memanfaatkannya. Jadi barang gadai ini enggak boleh dimanfaatkan. Ya, barang gadai atau jaminan hutang itu enggak boleh dimanfaatkan. Illa bil marqubi wal mahlubi biqadri nafaqatihi. Kecuali barang gadai yang berupa al marqub, ya. Kecuali barang gadai yang berupa al marqub. Baik. Ya, mohon maaf untuk yang terjemahannya ada kurang ya, kecuali pemberi hutang tidak boleh memanfaatkannya kecuali, itu kurang kecuali itu. Pemberi hutang tidak boleh memanfaatkannya kecuali terhadap binatang tunggangan untuk ditunggangi dan binatang yang bisa diperah susunya untuk diperah sesuai dengan ukuran nafkah atau biaya yang ia keluarkan untuknya. Iya. Baik, ada petelat, Mas. Pinjam pulpen, Pak, petelat. Ya. Kurang kecuali ya, itu mungkin kehapus kata kecualinya itu. Kecuali terhadap ya binatang tunggangan untuk ditunggangi. Tangi dan binatang yang bisa diperah susunya untuk diperah sesuai dengan ukuran nafkah ya, atau ukuran bisa diganti dengan besaran sesuai dengan besaran nafkah atau biaya yang ia keluarkan untuknya. Nah, jadi di sini barang gadai itu nggak boleh dimanfaatkan kecuali kalau misalkan barang gadai itu berupa markub, sesuatu yang bisa dikendarai, wal mahlub, atau sesuatu yang bisa diperah susunya, dan dalam hal ini adalah binatang gitu ya, sesuai dengan besaran nafkah atau biaya yang ia keluarkan untuknya. Nah, maksudnya rohan itu, barang rohan itu hukum asalnya dia enggak boleh dimanfaatkan. Gitu ya. Illa, kecuali kata Syekh di sini ya dalam syarahnya, idza kana sayafsudu bi adami isti'malihi aw yahtaju ila nafaqatin. Kecuali jika tidak dimanfaatkan akan rusak. Ya. Kecuali kalau tidak digunakan akan rusak. Au yahtaju ila nafaqatin, atau kecuali apabila barang tersebut butuh pembiayaan perawatan. Jadi kalau barang itu misalkan tidak dikendarai atau tidak dimanfaatkan akan rusak, maka boleh dimanfaatkan. Atau barang itu butuh pembiayaan, butuh biaya ya, sehingga dia bisa menungganginya karena biaya yang dia keluarkan. Seperti itu ya. Baik. Kemudian di sini saya mengatakan, Syekh pensyarah ya. Masalan contohnya, lau atauhu dawab min bahimatil an'am. Lau atauhu dawaban min bahimatil an'am. Seandainya seseorang memberikan dawab binatang ternak. Fa hadhid dawab tahtaju ila nafaqah. Maka binatang ini butuh untuk atau butuh pembiayaan, butuh biaya untuk perawatan ya. Tahtaju ila nafaqati ta'amin. Butuh biaya untuk pemberian makan, mohon maaf. Fayud'imaha hadad da'in. Fayud'imaha hadad da'inu wa yantafi'u bihalbiha. Lalu orang yang berhutang ini memberikan, atau orang yang menghutang ini memberikan biaya untuk makannya. Fayantafi'u bihalbiha. Wayantafi'u bihalbiha. Dan dia bisa memanfaatkan pemarahannya. In kanat tuhlab wa yantafi'u birukubiha in kanat turkab. Dia juga bisa memanfaatkan untuk dinaiki apabila itu dinaiki. Jadi gitu ya, kalau misalkan memang butuh biaya perawatan, dia boleh untuk memanfaatkannya. Karena apa? Karena dia membayar biaya perawatan itu. Kalau dia tidak boleh memanfaatkannya, wilayah rugi. Ya, sudah nolong kok malah rugi kan? Ama idza kanat la tuhlab wa la turkab, kalau tidak bisa diperah susunya. Wa la turkab, tidak bisa dikendarai. Wa la yunfaq 'alaiha, tidak diberi nafkah. Fala yajuzu isti'maluha, maka tidak boleh menggunakannya. Ya, jadi kaidah umumnya, seandainya tidak dinaiki, tidak dimanfaatkan akan rusak, atau seandainya butuh biaya perawatan. Butuh biaya makan. Ya, kalau misalnya tidak butuh itu, maka tidak boleh dimanfaatkan. Kalau butuh itu, maka boleh. Maka diperbolehkan. Kalau dia tidak digunakan, malah rusak. Gimana barang dititipkan, kok malah? Barang dijadikan gadai, kok malah? Malah rusak. Maka manfaatkanlah sesuai kadar untuk biar tidak rusak tadi. Ya. Atau misalkan, dia ada biaya perawatan, maka silakan dia pakai sesuai dengan kadar biaya yang dia keluarkan. Gitu ya. Maka saya di sini mengatakan, ya, لو رهنه سيارة قال له هذه السيارة ران عندك إلى أن تستوفي دينا. Ya. Misalkan dia menggadaikan mobil. لا يجوز استعمالها, tidak boleh menggunakannya. لأنها لا تفسد بتركها ولا تحتاج إلى نفقة. Contohnya dia merohankan mobil, maka tidak boleh memanfaatkannya. Kenapa? لأنها لا تفسد بتركها, karena mobil itu tidak akan rusak kalau tidak dipakai. Ya, wala tahtaju ila nafaqah, dan dia juga tidak butuh biaya perawatan. Nah, maka di sini saya menyebutkan bahwa kalau mobil ya, misal mobil, motor, itu tidak boleh kita manfaatkan. Ada orang utang ke kita jaminannya motor. Ya, kemudian boleh enggak kita memanfaatkan? Enggak boleh. Kenapa? Karena motor itu tidak butuh biaya perawatan. Ya, didiamin aja di rumah. Motor itu juga tidak akan rusak kalau misalkan kita tidak pakai. Yang penting kan dipanasi. Dipanasi itu nggak usah dipakai kan? Dipanasi saja, ya Dan bensinnya saya kira juga akan tetap ada terus kan, cuma untuk dipanasi saja. Berapa hari sekali dipanasi. Ya, maka di sini kesalahan dari orang-orang yang kalau bahasa enggak tahu orang yang luar Kendal ya. Orang Kendal sebutnya kalke gitu kan. Nah, nyekelke itu enggak boleh itu, haram itu. Kalau dimanfaatkan, ya. Kalau dimanfaatkan, nanti jatuhnya ke arah riba. Kenapa? Karena kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua pinjam meminjam yang bisa mendatangkan keuntungan bagi orang yang meminjamkannya, maka itu riba. Keuntungannya apa? Pemanfaatan barang rohan. Baik ya, selanjutnya adzabitu salis, ketentuan yang ketiga. Ketentuan yang ketiga, man qabidha al-'ayna li hadhi nafsihi, siapa yang mengambil benda untuk dimanfaatkan sendiri, ya, atau yang manfaat dari benda itu kembali kepada dirinya. Wadda'a ar-radd, dan dia mengklaim telah mengembalikan kepada pihak pertama yang ia mengambil benda tersebut darinya. Fala yuqbalu qawluhu illa bi bayyinatin, maka tidak diterima ucapannya kecuali dengan adanya bukti. Saya ulang ya. Siapa yang mengambil benda untuk dimanfaatkan sendiri, ya, atau yang manfaat dari benda itu kembali kepada diri dia, manfaat, manfaat, ya, dari benda itu kembali pada diri dia, dan dia mengklaim telah mengembalikan kepada pihak pertama, ya, pihak yang ia mengambil benda tersebut darinya, maka tidak diterima ucapannya kecuali dengan adanya bukti. Nah, dobat ini kadang menjadi iskal atau ketidakjelasan bagi sebagian orang. Jadi begini jemaah ya, juga teman-teman sekalian yang menjadi peserta daurah, juga yang mengikuti siaran ini dimanapun berada. Orang yang mengambil benda atau mengambil barang dari pihak lain itu tujuannya dua. Ya, tujuannya dua. Lihat di nafsihi, dan yang kedua lihat di ghairihi. Tujuannya untuk dia manfaatkan sendiri. Diambil benda untuk dia manfaatkan sendiri. Contohnya misalkan apa? Pembeli ngambil benda dari penjual. Benda itu dimanfaatkan untuk siapa? Diri orang yang mengambil itu sendiri. Ya. Atau yang manfaat dari benda itu kembali kepada dirinya. Manfaat dari benda itu kembali pada dirinya. Contohnya siapa? Orang yang memegang rohan. Orang yang memegang rohan. Ya. Ya, ini orang yang menghutangi. Rohan itu, manfaatnya kembali kepada orang yang memegang rohan atau kembali kepada orang yang memberikan rohan. Misalkan ini, saya ngutangin 1 juta. Kemudian jaminannya adalah HP. Ya, HP itu saya pegang. HP itu rohan kan? Jaminan. HP itu saya pegang. Nah, rohan ini, HP ini manfaatnya kembali ke saya atau kembali ke orang yang berhutang? Jawabannya kembali ke saya. Dari sisi apa? Dari sisi kepastian bahwa hutang saya itu aman. Dari sisi kepastian bahwa hutang saya itu aman. Dengan adanya jaminan hutang saya aman, dia pasti akan mengembalikannya. Atau kalau tidak mengembalikan utang, maka ini akan dijual, kemudian uangnya juga akan kembali ke saya. Ya. Maka berarti seorang pembeli, dia mengambil harta dari penjual untuk dimanfaatkan dia sendiri. Seorang yang memegang rahan atau mengambil rahan dari orang yang memberikan rahan, dia mengambil rahan tersebut untuk manfaat dirinya sendiri. Dalam artian utang dia aman. Dia pasti akan orang yang berutang pasti akan mengembalikan utangnya. Atau seandainya tidak mengembalikan utangnya, dia bisa mengambil dari rahan tersebut yang dijual. Maka berarti juga lihat di nafsi, untuk kepentingan diri dia sendiri. Ya. Yang kedua, ada orang yang mengambil benda untuk kepentingan orang lain. Bukan kepentingan dia, tapi untuk kepentingan orang lain. Contohnya apa? Al-wadi'ah atau titipan. Kemarin sudah ya wadi'ah atau sebelum? Ya, sudah ya. Wadi'ah atau titipan ini, saya ada orang datang ke saya, ke sini. Saya tolong titip barang ini. Barang ini manfaatnya kembali ke saya yang dititipi atau kembali kepada orang yang menitipi. Ya, manfaat dari benda itu atau benda itu, ya, manfaatnya ya, saya ulangi, benda itu manfaatnya kembali ke saya yang dititipi. Saya untung apa enggak dengan penitipan itu? Atau yang untung itu orang yang menitipkan? Yang menitipkan. Saya enggak dapat untung apa-apa dari benda yang dititipkan ke saya. Maka ini namanya dia mengambil benda lihadzi ghairihi, untuk kepentingan orang lain. Jelas sampai sini ya? Ya, jadi orang yang mengambil benda itu ada dua tujuan. Tujuan pertama untuk dimanfaatkan sendiri, untuk kepentingan dia sendiri. Bahasanya gitu, untuk kepentingan dia sendiri. Atau dia mengambil benda tapi untuk kepentingan orang lain. Tapi insya Allah ini kalau agak kurang jelas nanti bisa diulang-ulang di rekamannya. Nah, di sini ada kaedah, ya. Apabila seseorang itu mengambil benda untuk kepentingan diri dia sendiri, lalu dia mengklaim telah mengembalikan benda itu kepada pihak pertama. Pembeli, dia ngambil benda. Sudah selesai, diambil. Kemudian dia mengklaim barang yang dia beli itu sudah dikembalikan kepada penjual. Ya. Orang yang menghutangi, dia mengambil barang gadai. Ya, barang jaminan itu. Lalu dia mengatakan kepada orang yang berhutang, barang kamu yang ada di saya sudah saya kembalikan ke Anda. Maka kaidah ini kata Syekh Wahid, la yuqbalu qawluhu illa bibayyinatin. Ucapannya tadi, klaimnya tadi itu tidak diterima kecuali ada bukti. Ya. Penjual atau pembeli dia bilang, wahai penjual, barangnya saya kembalikan lagi ke Anda. Penjual mengatakan, oh, ucapan Anda enggak diterima, Pak. Kecuali ada bukti Anda telah mengembalikannya. Mana buktinya Anda mengembalikan? Ah, gitu. Sama juga, misalkan orang yang menghutangi itu, yang megang rahan. Wahai orang yang berhutang, rahan kamu yang ditaruh di tempat saya, itu sudah saya kembalikan ke kamu. Ya, orang yang punya barang tersebut, si penghutang, dia mengatakan, oh, ucapan Anda enggak diterima, Pak. Kecuali kalau Anda punya bukti, Anda sudah mengembalikan barang ke saya. Jelas ya, seperti itu. Nah, itu maksudnya. Maksudnya seperti itu. Jadi, misalkan kok jenengan itu menghutangi orang, kemudian orang itu memberikan rohan, jaminan, barang yang dijaminkan, maka saat Anda mau mengembalikan barang tersebut kepada orang yang punya, maka Anda harus mendatangkan bukti. Ya, bukti. Misalkan ada saksinya, atau ada hitam di atas putih, ada tanda tangan, ada materai, ya seperti itu. Karena seandainya nggak ada bukti, kemudian dia mengingkari, yakni misalkan orang yang berhutang itu mengingkari, belum dikembalikan ke saya lagi, barang saya itu yang saya rohankan belum dikembalikan ke saya lagi. Nah, ini ucapan kita itu nggak diterima. Yakni ucapan orang yang tadinya memegang rohan itu tidak diterima. Gitu ya. Lain halnya kalau dia tidak mengingkari, oh ya betul Pak, ya sudah, enggak perlu pakai bayina-bayina. Enggak perlu pakai bukti-bukti. Ya sudah, serah-serahkan saja. Maka kalau misalkan Anda lihat orangnya itu kok angel, apalagi kadang gesok ngapusi, ya harus ada bukti. Ya, biar ucapan Anda itu kuat. Baik, selanjutnya babul dhaman wal kafalah. Bab adh-dhaman, adh-dhamana wal kafalah. Atau babu dhaman wal kafala. Ya. Syekh mengatakan wa fihi arba'atu dhawabit. Nah, sebelumnya dhaman dan kafala. Dhaman itu apa? Dhaman itu adalah kurang lebihnya begini. Ya, saya ambil contoh aja ya. Dhaman itu begini. Dhaman itu penjamin pembayaran hutang dari orang lain. Ya, atau bahasa yang lain, pihak yang menjamin untuk melunasi hutang orang lain. pihak yang menjamin untuk melunasi hutang orang lain. Itu namanya dhamin. Kalau ad-dhaman berarti penjaminan hutang. Ya, ad-dhaman itu apa? Penjaminan hutang. Ya. Kalau ad-dhamin, orang yang menjamin hutang. Jadi misalkan begini, ada dua orang yang berhutang, si A dan si B. Si A mengatakan kepada si B, ya, si A mengatakan kepada si B, saya mau hutang. Ya, si B mengatakan, saya tidak mau kasih kau hutang. Si A bilang, saya kasih gadai lah, ada barang jaminan. Si B mengatakan, enggak. Saya maunya ada dhamin. Ada orang yang menjamin dirimu, ya, yang seandainya kau tidak, bukan engkau yang melunasi, dia yang melunasi hutang. Ya, si A bilang, oh ya, baik, besok saya kesini lagi, saya bawa dhamin. Ya, kemudian besoknya dia bawa si C. Ya, kemudian si C ini berkata kepada si B, saya yang akan menjamin hutangnya. Ya, Anda bisa nagih kepada dia, bisa nagih kepada saya. Nah, jelas ya, ini namanya ad-dhaman. Baik, adapun al-kafalah, al-kafalah itu adalah menjamin menghadirkan orang yang berhutang. Ya. Menjamin menghadirkan orang yang berhutang. Ya. Di majelis akad, di majelis akad, ya. Pada saat jatuh tempo pembayaran. Pada saat jatuh tempo pembayaran. Baik, itu namanya al-kafalah. Jadi kalau ad-dhaman itu cuma, nah kalau ad-dhaman itu menjamin pelunasan hutang. Kalau al-kafalah itu cuma menjamin menghadirkan orang yang berhutang di depan orang yang menghutangi pada saat jatuh tempo pelunasan. Dia tidak dituntut, al-kafalah ini seorang kafil namanya, tidak dituntut untuk melunasi hutang dari orang yang berhutang. Baik, sekarang kita lihat. Wa fi arba'atu dhawabit. Pada bab ini ada empat ketentuan. Al-dhabitul awalu, ketentuan yang pertama, arkanul dhamani arba'atun. Rukun dhaman ini ada empat. Yang pertama, dhamin. Ya, dhamin. Dhamin itu apa? Orang yang menanggung hutang. Orang yang menanggung hutang. Yang kedua, madmun. Ya, madmun itu orang yang ditanggung. Orang yang ditanggung. Yang ketiga, madmun anhu. Madmun anhu adalah orang yang ditanggung hutangnya. Ya, ini orang yang berhutang. Jadi hutang apa? Madmun. Madmun itu hutang yang ditanggung, gitu ya. Hutang yang ditanggung itu madmun. Ya. Madmun anhu. Madmun anhu. Orang yang ditanggung hutangnya. Ya, ini yang berhutang. Ya. Yang terakhir, madmun lahu. Orang yang ditanggungkan untuknya. Ya, ini yang menghutangi. Orang yang ditanggungkan untuknya, yakni yang menghutangi. Ya, jadi dhamana itu ada empat rukun. Ada yang menanggung, ada hutang yang ditanggung, ya. Kemudian ada pihak yang apa itu namanya, ditanggung hutangnya, ya, yakni orang yang berhutang. Dan yang keempat, ada pihak yang ditanggungkan untuknya, yakni orang yang menghutangi. Orang yang menghutangi. Baik. Adzabitu tsani, ketentuan yang ketiga. Yang kedua, li rabbil haqqi mutalabatu dhamin awil madin. Li rabbil haqqi, pemilik hak, yakni orang yang menghutangi, boleh menuntut kepada dhamin ataupun yang berhutang. Ya. Jadi dia boleh menuntut kepada dhamin atau orang yang berhutang. Silakan dia menuntut kepada orang yang menjamin, atau dia menuntut kepada orang yang berhutang itu sendiri. Itu sama saja. Fa'dhabitu salisu, ketentuan yang ketiga. Arkanul kafalati arba'atun. Rukun kafalah itu ada empat. Ya, rukun kafalah ada empat. Yang pertama, kafil. Kafil ini orang yang menjamin. Ya, kadang terjemahannya sama ya, tapi maknanya berbeda. Ya, bisa menjamin, bisa menanggung. Cuman walau kalau kita lihat di kamus ya sama, menanggung dan menjamin itu sama. Cuman kita bedakan di sini ya, sudah saya bedakan ya. Kalau doman, domin artinya menanggung, tapi kalau kafil artinya apa? Menjamin. Dan dari definisi insya Allah tadi sudah jelas. Bagaimana kafil, bagaimana domin. Baik, ketentuan yang ketiga rukun kafalah ada empat. Pertama kafil. Kafil ini orang yang menjamin. Kemudian makful. Makful ini orang yang dijamin. Jadi dia yang berhutang. Makful orang yang dijamin, ini orang yang berhutang. Yang keempat makful lahu. Makfulun lahu. Ini orang yang dijaminkan untuknya. Orang yang dijaminkan untuknya. Siapa dia? Orang yang menghutangi. Siapa dia? Orang yang menghutangi. Kemudian yang keempat, makful min ajlihi. Makfulun min makfulun li ajlihi. Yang dijamin karenanya, yakni hutang. Makfulun li ajlihi. Yang dijamin karenanya, yakni apa? Hutang. Ya, jadi ada yang menjamin, ada yang itu dijamin, ada yang dijaminkan untuknya, yakni orang yang memberikan hutang, dan ada yang makful li ajlihi, yakni hutang itu sendiri. Adzabitur rabi'u, ketentuan yang keempat, idza sallama al-kafilu al-makfula ya li rabbil haqqi bi mahall al-'aqd bari'a al-kafil. Ya, kata Syekh, idza sallama, apabila menyerahkan siapa al-kafil. Ya, saya baca aja ini terjemahannya. Apabila kafil menyerahkan makful kepada pemilik hak, yakni yang hutangi, ke majelis akad, maka kafil sudah lepas tanggung jawab. Apabila kafil menyerahkan makful, kafil itu siapa? Yang menjamin. Makful siapa? Yang dijamin, yang berhutang tadi ya. Jadi apabila orang yang menjamin menyerahkan makful, yakni orang yang berhutang kepada pemilik hak, yakni orang yang menghutangi, ke majelis akad, maka kafil sudah lepas tanggung jawab. Ya, si A, si B, si C. Ya, si A kafil, si B makful, si C makful lahu. Ya, ya, si A mendatangkan si B kepada si C. Baik, si C ini si B. Ya, sudah ya, berarti ya, saya selesai urusan dengan kalian, saya tinggal. Sudah selesai. Ya, mau si B sama si C ribut itu bukan urusan si A lagi. Ya. Gak bisa misalkan, oh ya si A, ini si B ini dia gak mau bayar. Oh si A bilang, oh itu bukan urusan saya cuma kafil, saya bukan domin. Ya, beda kalau saya domin, saya akan bayar itu. Tapi saya itu kan kafil, tugas saya cuma menghadirkan di majelis akad. Ya. Kapan kafil ini dia dituntut untuk melunasi hutang dari orang yang dijamin? Tatkala dia gagal menghadirkan orang yang dijamin. Ya, tatkala dia gagal menghadirkan orang yang dijamin, maka saat itu orang yang menjamin ini dia dituntut untuk melunasi hutang dari orang yang dia jamin tadi. Baik. Kemudian yang kesembilan, babul hawala. Bab al-hawala. Al-hawala itu apa? Al-hawala itu pemindahan hutang. Atau pemindahan, apa itu namanya? Pelunasan hutang ke pihak lain. Ya, pemindahan pelunasan hutang ke pihak yang lainnya. Jadi hawala itu begini jemaah. Hawala itu begini, ada tiga pihak. Si A, si B, dan si C. Ya. Si A punya hutang kepada si B. Misalkan 1 juta. Ya, si A punya hutang kepada si B misalkan 1 juta. Si A harus bayar kepada si B. Ya. Tapi si C dia punya hutang kepada si A 1 juta juga. Si C punya utang kepada si A 1 juta juga. Ya. Si B karena waktu jatuh tempo, si B bilang ke si A, "Wahai si A, kamu kan punya utang ke saya 1 juta." "Iya, betul. Sekarang lunasi utangnya." Si A bilang, "Oh, saya enggak punya uang ini." Tapi si C utang saya 1 juta juga. Ya. Kamu si B datang ke si C minta 1 juta. Itu uang saya untuk melunasi hutang saya. Itu namanya kafalah. Ya, jelas ya sampai sini ya. Itu namanya kafalah. Baik, seulang si A, si B dan si C. Si A punya hutang kepada si B. Ya, jatuh tempo si A harus bayar kepada si B. Ya. Nah, ada si C ini punya utang kepada si A. Jatuh tempo, si C harus bayar ke si A. Ya, si B bilang kepada si A, kamu kan punya utang. Iya, betul. 1 juta, iya. Ya, sekarang kan jatuh tempo, dilunasi. Oh, saya nggak punya uang ini. Tapi si C itu punya utang ke saya. Si C itu punya utang ke saya. Utangnya berapa? 1 juta. Sekarang si B, kamu jangan nagih ke saya, nagih ke si C. Ya, oke, okay, baik. Dia nagih ke si C. Nah, ini namanya al-hawala. Jadi pemindahan penagihan hutang. Bukan pemindahan penagihan hutang, sumpahnya kan bayar kahilah. Padahal ada kaitan itu bukan. Memang dia itu punya hutang ke saya, gitu loh. Ya, saya punya hutang ke orang. Ya, jatuh tempo orang nagih ke saya nggak punya uang. Karena uang saya diutang sama dia, Anda nagih aja ke dia. Nah, tapi ada ketentuannya jemaah. Coba kita baca ketentuannya. Adhabit wa fihi dhabitan. Pada bab ini ada 2 ketentuan. Ketentuan yang pertama, syurutul hawalati khamsatun. Syarat hawala itu ada 5. Yang pertama, ittifaqu ad-dainaini jinsan wa sifatan wa waqtan. Ada kesamaan antara 2 hutang. Ada kesamaan antara 2 hutang. Dari sisi jenis, sifat, dan waktu jatuh tempo. Ya. Dari sisi jenis, sifat, dan waktu apa? Jatuh tempo. Baik. Jadi, utang si A dengan utang apa? Si C itu sama. Ya, utang si A dan utang si C itu sama. Baik. Ini si A kan utang ke si B kan? Si C utang ke si A. Itu sama utangnya. Dari sisi apa? Dari sisi jenisnya. Misalkan jenis sama-sama hutangnya itu hutang mobil. Ya. Atau misalkan hutangnya itu hutang uang. Ya. Kemudian sifat. Dari sisi sifat. Misalkan apa itu namanya? Uang itu sama-sama rupiah. Ya. Nilainya sama juga. Sama-sama 1 juta misalkan. Sama-sama 1 juta. Baik. Kemudian juga dari sisi waktu pelunasan, waktu jatuh tempo itu sama. Ya, sama. Si A utang ke si B jatuh temponya misalnya Januari. Ya, si C pada saat utang kepada si A jatuh temponya juga Januari. Maka harus sama. Kalau jenis, sifat dan waktunya beda, maka enggak bisa. Misalkan tadi si A utang kepada si B motor. Ya. Si C utang kepada si A sepeda. Gak bisa, kamu ambillah saja ke dia. Dia utang ke saya sepeda. Udah kamu kan utang ke saya motor, gak bisa. Kenapa? Jenisnya berbeda. Demikian pula sifatnya. Ya, sifatnya. Kalau motor misalkan mereknya apa? Ya kan? Mereknya apa? Kalau misalkan Honda, Honda apa? Ya, kenapa? Karena kalau misalkan mereknya beda, ya nanti tentu akan ada perbedaan. Ya, akan ada perbedaan. Termasuk juga masalah jatuh temponya. Ya, atau sifat misalkan termasuk dari sisi nilai. Ya, dari sisi nilai. Misalkan si A utang kepada utang kepada si B 5 juta. Si C utang kepada si A 4 juta. Saat ditagih, kemudian si A bilang kepada si B, "Oh, jangan tagih ke saya. Ya, kamu kan saya kan utang kamu 5 juta, tapi si C utang ke saya 4 juta." Itu enggak bisa. Ya, harus sama jenisnya, yakni sama ukurannya dalam masalah ini. Kemudian waktu jatuh temponya juga. Ya, kalau misalkan waktu jatuh temponya beda, itu juga tidak bisa dihawalahkan. Ya, si B sudah jatuh tempo Januari, sementara utang si C kepada si A itu baru jatuh tempo Februari. Ya, maka nggak bisa misalkan kok si A bilang ke si B, tagih aja tuh ke si C. Ketika dia datang ke si C, nggak bisa toh, wong saya itu hutang jatuh temponya adalah Februari, ini masih Januari, saya nggak bisa dipaksa untuk membayar sekarang. Seperti itu. Baik, ini ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua. Ya, ketentuan yang kedua. Ilmu qadri kullin minad dainaini. Diketahui nilai atau besaran masing-masing dari 2 hutang. Diketahui besaran atau nilai dari masing-masing kedua hutang. Jadi harus diketahui nilainya. Ya, besarannya berapa harus diketahui. Jangan mengatakan, ah, itu ambil saja kepada dari CC. Lah emang CC berapa utangnya ke kamu? Saya lupa itu, enggak tahu. Itu enggak bisa. Ya itu tidak bisa. Jadi harus diketahui berapa sih apa masing-masing dari hutang itu. Nah, ya, seperti itu ya. Baik, kemudian selanjutnya ketentuan yang ketiga. Istiqrarul mal al-muhali alaihi. Ya. Harta atau hutang yang dialihkan penagihan kepadanya adalah harta atau hutang yang tetap. Nah, ini bahasa kayak gini yang perlu untuk diterangkan. Ya. Hutang atau harta atau hutang ya yang dialihkan penagihan kepadanya adalah hutang yang telah tetap. Hutang yang telah tetap atau harta yang telah tetap. Mau maksudnya apa? Maksudnya begini ya, Mak. Kita sudah pernah melewati ya pembahasan semacam ini, istiqra'u al-milik. Istiqra'u al-milik atau tamamul milik. Kesempurnaan kepemilikan. Ya, itu pembahasannya sama. Ya, pembahasannya sama. Jadi misalkan begini. Misalkan begini, kita pakai tadi. Si A, si B, si C. Si A punya hutang kepada si B. Si C punya hutang kepada si A. Ya, nah, si A ini, ya, si A ini ketika ditagih, si A mengatakan kamu tagih ke si C, karena ini hutang ke saya. Ya, yang harus diperhatikan adalah harta yang dialihkan penagihan kepadanya adalah harta yang tetap. Harta yang tetap. Contohnya, tadi si A apa si A utang kepada si B betul-betul utang. Misalkan utangnya 5 juta. Ya. Nah, ini uang apa si A ini kan nyuruh si B untuk menagih hutangnya si C dari si A. Ini mungkin agak sulit ya, tapi coba kita konsentrasi. Si A ini minta kepada si C, tagihlah hutang saya ini. Karena saya enggak punya uang, tagihlah utang saya ini kepada si C karena si C itu punya utang ke saya. Nah, utang dari si C ke si A ini dipersyaratkan untuk boleh dialihkan penagihan kepada si C, dipersyaratkan utang yang sudah tetap. Utang yang sudah tetap sudah betul-betul dia utang gitu loh. Lah emang ada utang yang tidak tetap? Ada. Contoh kemarin kita sudah cerita atau sudah kita terangkan tentang tamamul milik, ya, kepemilikan yang sempurna. Itu sama dengan istiqra'u, apa tadi bahasanya, istiqrarul mal al-muhal alaihi, harta yang mana orang itu dialihkan untuk mengambilnya kepada pihak lain tersebut, itu harta yang sudah tetap memang milik dari orang itu. Begini. Contohnya begini. Tadi sudah selesai ya antara si A dengan si B. Betul bahwa si A ini utang kepada si B. Sekarang si A pengen agar supaya si B nagih kepada si C. Katanya si C utang ke dia. Si C utang ke dia. Lah kok bisa? Ya, iya. Karena saat itu si A diminta kepada si C untuk bikin rumah. Bikin rumah. Ya. Si C mengatakan bahwa gajinya adalah 5 juta. Gajinya adalah 5 juta. Ya. Kemudian gaji ini akan dibayarkan setelah si C selesai menggarap rumah. Afan, setelah si A selesai menggarap rumah. Ya. Berarti dari sini si C utang ke si A apa enggak? Utang kan? Utang. Utangnya berapa? 5 juta. Karena borongan suruh dandanin atap misalkan 5 juta. Ya. Tapi utang si C kepada si A ini belum utang yang tetap. Ya. Kenapa? Karena seandainya si A ini tidak bisa menyelesaikan garapannya, ya, dia hanya berhak untuk mendapatkan 2.500.000 dari si C. Jelas sampai sini? Seperti itu. Ya. Sementara utangnya si A dari si B adalah 5 juta. Maka dipersyaratkan harta yang dialihkan penagihan kepadanya adalah harta yang sudah tetap miliknya si A. Mohon maaf biar mungkin agak muter-muter tadi ya, agar supaya difahami ya, bahwa syarat yang ketiga, harta yang dialihkan penagihan kepadanya, ini kita fokus ke harta ini. Harta yang mana ya dialihkan penagihan kepadanya adalah harta yang sudah tetap. Ya. Baik. Mungkin dari sisi penagihan ini ya bisa ya, dia utang ini sudah benar nih, benar cuman nih. Ya. Jadi kalau misalkan kok harta itu belum harta yang tetap menjadi piutang dari orang yang mengalihkan itu enggak bisa. Enggak bisa untuk dialihkan ke sana. Ya, masalah harta tetap atau enggak tetap dari sisi kepemilikan tadi sudah saya terangkan. Contoh yang lain misalkan. Misalnya nih, sepasang suami istri. Istri ini punya hutang kepada orang 10 juta, gede sekalian lah, 10 juta. Ya. Kemudian dia menikah. Jadi sebelum menikah dia punya uang 10 juta. Kemudian setelah itu dia menikah. Ya, sang laki-laki berjanji ingin memberikan mahar 10 juta. Ya. Dalam aturan, sang wanita ini baru berhak mendapatkan 5 juta setelah akad, separuh dari mahar. Ya. Separuhnya lagi itu akan dia dapatkan setelah jima, setelah duhul. Ya. Nah, pada saat setelah akad ada yang datang ke wanita, "Mbak, utangnya sampean sing 10 juta, Mbok tagih." "Saya tagih." "Sudah jatuh tempo ini. 10 juta nih, Mbak. Sebelum sampean nikah." Nah, terus sang wanita mengatakan, "Mas, tagih ke suami saya. Karena suami saya punya utang." Ya, suami saya punya utang mahar. Dia mau kasih mahar saya 10 juta. Padahal sang wanita ini ya sudah benar-benar dia itu punya harta 10 juta dari suaminya atau belum? Sudah atau belum? Belum digauli. Belum kan? Dia baru punya 5 juta. Maka sang wanita ini tidak boleh mengalihkan penagihan utang kepada suami. Maka syarat yang ketiga, harta atau hutang yang dialihkan penagihan kepadanya adalah harta yang sudah tetap menjadi pemilik orang yang mengalihkan hutang itu. Jelas? Ya. Saya kasih contoh lagi nih biar tambah jelas nih. Ya. Misalkan si A, si B, si C lagi. Ya. Si A utang kepada si B gede sekalian, 50 juta. Ya. Kemudian pada saat jatuh tempo si B nagih, "Pak, mana 50 jutanya?" "Saya tagih." "Waduh, saya enggak punya uang." Ya. Ya terus, "Ah ya. Kemarin saya itu apa? Bikinkan rumah, ya. Bikinkan rumah ke si C. 50 juta." Ya. "Itu kontrak itu sudah saya itu. Ini Pak buktinya ini. Ini buktinya, 50 juta. Kontrak saya." Ya. "Kalau rumah sudah selesai atau misalkan kontrak ada kan perjanjian toh? Borongan gitu kan. Nanti akan diberikan di akhir yakni 50 juta. Ini Pak buktinya, Pak. Sekarang Anda datang ke sana." Ini jamaah enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena dia kan nyuruh untuk itu ambil harta saya ya atau piutang saya dari si C karena dia utang ke saya. Ya. Cuman harta ini status dalam hukum syar'inya itu belum menjadi kepemilikan dari si A. Ya, kapan menjadi milik si A? Ketika si A sudah menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Jelas sampai sini? Ya, maka kalau itu belum istiqrar, harta tersebut belum istiqrar artinya belum tetap menjadi milik dari orang yang mengalihkan penagihan, ya, tidak bisa dialihkan penagihan kepadanya. Ya, baru kalau misalkan ini sudah 50 juta sudah deal, ya, sudah selesai rumahnya, dia boleh mengatakan, "Oh, ambil ke sana, kok belum saya ambil uangnya?" ini perjanjiannya, ini bangunannya sudah selesai, ya ini juga ambil ke sana, Pak. Misalkan dia lagi lihat-lihat, wah masya Allah ini sudah selesai. Tiba-tiba orang yang apa? Yang ngutangin dia datang, Pak, utang ada jatuh tempo. Oh iya ya, itu ambil ke sana itu. Ya, ini perjanjiannya, saya borong ini 50 juta, ya, dan sudah selesai. Berarti ini sudah menjadi hak milik saya total. Ya, dan sudah saya serahkan kok bangunannya ke sana. Saya ke sini cuma lihat-lihat aja. Ah, itu baru boleh gitu ya. Itu maksud dari istiqraru al-mal. Atau istiqraru al-mal al-muhal ilalaihi. Harta atau utang yang dialihkan penagihan kepadanya adalah harta atau utang yang tetap. Baik, kemudian selanjutnya yang keempat. Yang keempat. Kaunuhu mimma yasihu assalamu fihi. Ya, hutang tersebut atau harta utang tersebut yang dialihkan penagihan adalah harta yang sah dijual belikan secara salam. Ya, maksudnya apa? Maksudnya misalkan harta dia, ya, yang ada di pihak orang, ya, misalkan tadi ya masih kita pakai contoh si A dan si A, hartanya si A yang ada di si C, ya, hartanya si A yang ada di si C. Yang mana saat si A ditagih oleh si B itu dia mengalihkan kepada si C untuk ditagih. Harta dia yang ada di si C itu adalah harta yang sah untuk dijual belikan secara salam. Nah, harta yang sah dijual belikan secara salam itu kemarin sudah berlalu pembahasan as-salam. Ya, ketentuan-ketentuannya ya. Jadi di bab sebelumnya syarat-syarat salam itu. Intibatu sifatil muslim fihi. Ya. Seperti itu. Jadi terangkan ya di dalam kitab ini. Sudah ya. Iya, nanti bisa cek lagi. Jadi kalau misalkan kok di situ harta yang diarifkan itu enggak bisa disalamkan, itu enggak bisa. Misalkan kok dia hutang kerbau gitu ya. Hutang kerbau, kemudian ditagih. Mana kamu kan hutang kerbau ke saya. Sekarang bayar toh. Dia mengatakan, oh itu juga utang kerbau ke saya. Anda ke sana. Ya, si A, si B, apa si A, si B, si B ini, si apa, si A ini utang kepada si B kerbau. Binatang kan gak bisa disalamkan kan kemarin kan? Nah kemudian si B nagi ke si A, mana kerbaunya udah jatuh tempo nih, harus kembalikan, korot kan kamu? Ya, oh ya, itu si C, itu juga punya utang ke saya, kerbau sama. Ya, sama. Sekarang kamu tagih kerbaunya ke sana. Kenapa jamaah kok enggak sah? Karena sifatnya tidak jelas kan? Bisa terjadi perbedaan. Loh kerbune iki ora apa yang ini? Kerbune cilik juga boleh. Yang diutang itu kerbune cilik enggak bisa. Baik, jelas ya sampai sini ya. Ketentuan keempat, ketentuan kelima. Ya ar-ridha atau ridhal muhil, ridha dari al-muhil. Al-muhil itu orang yang mengalihkan penagihan hutang. Orang yang mengalihkan penagihan hutang. Ya, si A, si B, si C. Si A itu muhil. Karena si A ini yang mengalihkan si B untuk nagih kepada si C. Nah ini dituntut si A itu ridho. Maksudnya bagaimana? Gini. Si B bilang ke si A, mana hutang kamu? Wah, hutang saya belum punya uang ini. Ya. Oh kamu belum punya uang. Tapi katanya si C itu punya hutang ke kamu. Iya betul. Ya, saya ambil saja dari si C ya. Oh saya gak bisa. Oh gak peduli. Saya harus ambil ke si C. Oh gak bisa pak. Gak bisa. Enggak, saya mau ke sana. Terus diambil. Itu gak boleh. Harus ada ridho dari al-muhil. Ya, kalau misalkan si B datang kepada si A, oh saya enggak punya uang nih, si A bilang gitu untuk bayar utang. Ya, karena si C kan punya utang ke kamu. Iya, betul. Terus kalau saya ambil ke si C gimana? Oh, ya enggak masalah. Ah, berarti ini ada ridho, berarti boleh. Ini al-hawalah namanya. Ya, dan kalau kita lihat Masya Allah ya dalam fikih Islam itu apa ya? Indah sekali gitu loh. Ya. Baik. Dan ini jamaah sekalian, al-muhal atau orang yang diarahkan itu enggak bisa kecuali dia menerima. Ya, misalkan dia datang kepada si A, dia mengatakan saya tagih uang kamu. Utang saya di kamu saya tagih. Si A mengatakan, "Oh, saya enggak punya, tapi saya punya uang ke si C, dari si C, di si C. Kamu datang saja ke si C, kemudian kamu tagih ke si C." Si B mengatakan, "Saya enggak ada urusan dengan si C. Saya urusannya dengan Anda. Saya enggak mau datang ke si C." Itu enggak boleh, ya. Ya, enggak boleh. Jadi kalau misalkan si muhil, si A ini sudah mengatakan, oh saya punya utang ke si C, kamu ambil ke si C, maka si B itu harus mau. Ya, kalau di masyarakat kita kan enggak gitu. Ya, di masyarakat kita kan tidak. Baik ya. Baik, ini secara globalnya. Walaupun ada pendetailan-pendetailan seputar ini, tapi mungkin suatu ketika nanti bisa kita detailkan insyaallah. Baik. Kemudian selanjutnya, idza shahat al-hawalah bari'a al-muhil. Apabila hawalah itu sudah sah memenuhi ketentuan-ketentuan tadi di atas, maka bari'a al-muhil, orang yang mengarahkan itu, yang mengihalah tadi mengarahkan itu, itu sudah lepas tanggung jawab. Ya, baik. Nah. Kemudian selanjutnya, bab yang terakhir dari kajian pagi hari ini insyaallah, bab shalah, bab tentang as-shalah. Shalah itu perdamaian. Shalah itu perdamaian. Perdamaian ini ya, gambarannya adalah ada dua pihak atau lebih. Ya. Pada keduanya ada perselisihan terkait besaran atau ukuran harta, tapi tidak diketahui berapanya. Ya, tidak diketahui berapanya sehingga terdapat perselisihan. Contohnya misalkan begini. Ya. Saya punya piutang kepada engkau, jadi kau punya utang ke saya 10 juta. Misalkan ya, si A dan si B. Si A bilang kepada si B, "Kau kan punya utang ke saya 10 juta." Ya. Si B mengatakan, "Iya betul saya punya utang, tapi saya enggak ingat kalau 10. Kayaknya enggak 10. Ah, ini kan terjadi perselisihan. Ya. Terjadi perselisihan, ada muamalah, muamalah antara dua pihak atau beberapa pihak. Ya, tapi terjadi perselisihan nilai atau ukuran atau besaran dari sesuatu yang mereka permasalahkan. Seperti tadi. Ya. Si A bilang ke si B, "Kau utang ke saya kan 10 juta." Si B mengatakan, "Iya betul saya ingat utang. Tapi kalau 10 juta kayaknya enggak 10 juta, ada perselisihan." Nah, ini namanya ketika nanti ada perdamaian disebut dengan as-shalah. Ketika ada perdamaian disebut dengan as-shalah. Baik. Wa fihi thalathatu dhawabit. Pada bab ini ada 3 ketentuan. Adhabitul awwalu, ketentuan pertama, idza aqarra lil mudda'i bidainin aw 'ainin fa asqata ba'daha sahha. Idza aqarra lil mudda'i apabila yang tertuduh mengaku kepada yang menuduh bahwa ia telah berhutang atau mengambil barang tertentu, lalu yang menuduh menggugurkan sebagiannya, maka sah atau boleh. Ya, saya ulang ya. Apabila yang tertuduh mengaku kepada yang menuduh, dia dituduh, kemudian dia mengaku telah berhutang atau mengambil barang tertentu. Iya betul, saya hutang. Ya, lalu yang menuduh menggugurkan sebagiannya, maka sah atau boleh. Ya, ayo betul nih saya utang ke Anda. Ya, tapi saya enggak ingat. Ya, kalau misalkan kok saya utangnya segitu. Ya, saya enggak ingat. Misalkan tadi ya, Anda utang 10 juta. Iya betul saya utang. Ya, tapi saya enggak ingat kalau utangnya 10 juta. Kayaknya sih 8 juta. Kemudian orang yang menuduh ini ya, si A ini, dia mengatakan, "Oh kamu gak ingat ya? Ya sudah kalau begitu saya gugurkan saja, bayar saja 8 juta. Nah, itu boleh seperti itu. Itu diperbolehkan. Kemudian ketentuan yang kedua. Ya, yasihu as-sulh amma ta'addara ilmuhu min dainin aw ainin. Ya. Damai itu sah pada hal-hal yang tidak diketahui dengan jelas, baik berupa hutang atau barang tertentu yang diambil. Ya, jadi namanya as-sulh ini pada kasus-kasus ya yang tidak diketahui secara jelas. Ada kasus baik terkait dengan utang atau terkait dengan barang tertentu. Ya misalkan antara si A dan si B ada utang. yang mengambil uang, atau misalkan antara si B, si A dan si B ada masalah terkait barang. Si A mengambil barang dari si B, minjam misalkan. Ya. Akan tetapi tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Ya, besarannya. Misalkan dia meminjam paku, ya. Tidak diketahui pakunya berapa. Misalkan dia meminjam palu, tidak diketahui palunya berapa. Ya, atau misalkan dia meminjam uang, ya, tidak begitu jelas, enggak ada bukti entah 10 juta atau sekian. Baik. Kemudian ada sulah makasah. Amma ma ulima la yasih sulfi, ya. Adapun ya ini ucapan Syekh Nur ya. Adapun apabila ulima diketahui besarannya la yasihu as-sulhu fihi, tidak sah adanya perdamaian. Jadi kalau misalkan kok diketahui saya mana utang kamu 10 juta, ya saya ngaku 10 juta. Ya, tapi kita damai sajalah. Jangan saya suruh bayar 10 juta. Lah itu enggak ada perdamaian kalau seperti itu. Ya, enggak ada perdamaian. Yang itu namanya tabarru'. Tabarru' gitu ya. Tabarru' itu berbuat baik. Misalkan si A, si B, ya ngaku nih si B, saya memang betul nih utang ke Anda. Ya 10 juta. Tapi gimana ya? Sulah aja ya. Nah, harusnya bilang sulah itu kalau kita enggak jelas, Anda pun juga tidak ingat Anda utangnya 10 juta. Wah, Anda ingat utangnya 10 juta. Saya juga jelas sekali Anda utang 10 juta. Nah, seandainya saya mau menggugurkan, itu boleh saja. Tapi namanya bukan sulah, namanya tabarru', berbuat baik. Nah, itu ya. Yang ketiga, terakhir. Yahrumu at-tasarrufu fi jidari jarin. Ya, masih pembahasan tentang perdamaian adalah yahrumu at-tasarrufu, haram ya meletakkan sesuatu pada tembok tetangga. Ya. Atau tembok tetangga yang menyatu dengan rumah kita kecuali dengan izinnya. Selama itu bukan berupa membuat atap untuk rumah kita. Ya. Yahrumu at-tasarrufu fi jidari jarin. Haram melakukan sesuatu pada tembok tetangga. Ya, haram melakukan sesuatu pada tembok tetangga. Tetangga kita ya temboknya dilakukan sesuatu oleh kita itu enggak boleh. Ya. Au mustarik atau tembok yang menyatu dengan rumah kita. Ya. Kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Ma lam yakun tasqifan illa bihi. Gitu kan. Ma lam yakun tasqifun illa bihi. Selama itu bukan berupa membuat atap untuk rumah kita. Ini mungkin sekarang enggak tergambar. Tapi zaman dahulu itu ada. Jadi zaman dahulu itu dua rumah itu temboknya itu satu gitu loh. Ya kan? Ini rumah misalkan. Saya sudah bikin rumah misalkan. Nah, kemudian tetangga saya itu juga bikin rumah. Ya. Nah, ini tetangga saya ini tidak boleh macam-macam melakukan perbuatan yang terkait dengan rumah kita, itu enggak boleh. Ya, dipaku-paku rumahnya ya, atau misalkan apa dikasih paku untuk jerengi kan gitu kan kalau di desa-desa itu. Jadi tembok dari rumah kita dipaku buat tali tambangnya, kemudian dia juga maku tembok tetangganya. Nah, ini tidak diperbolehkan kecuali dengan izinnya. Ya utonggo kok sorak popo kan gitu. Itu harus ada izinnya. Ya, malam yakun tasqifun illa bi, dikecualikan satu kasus. Apa itu? Selama itu bukan berupa membuat atap untuk rumah kita. Jadi kalau misalkan digunakan untuk membuat atap rumah kita, enggak kecuali dengan memanfaatkan tembok tetangga, maka ini tidak masalah ya, walaupun tanpa izinnya. Maka di sini dalam catatan saya yang C, masalah meletakkan kayu atap pada dinding tetangga ada tiga keadaan dan rincian hukumnya. Ya, jadi tasqif itu adalah apa tadi? Membuat atap. Jadi kan kalau membuat atap kan kayunya kan mesti nempel ke temboknya tetangga. Maka di sini meletakkan kayu atap pada dinding tetangga ada tiga keadaan dan rincian hukumnya. Yang pertama, mungkin bagi dia membuat atap tanpa meletakkan kayu pada dinding tetangga. Bisa dibuat atap itu tanpa meletakkan kayu di dinding tetangganya. Maka ia tidak boleh meletakkannya pada dinding tetangga tanpa izin. Oh, dia bisa bikin atap rumah tanpa harus usuknya ya. Usuknya itu nujleb di dindingnya tetangga kok. Nah, kalau seperti ini dia tidak boleh menujlebkan ya, menancapkan kayu di dinding tetangga kecuali setelah dapat izinnya. Yang kedua, tidak mungkin bagi dia kecuali dengan cara demikian. Maka boleh meletakkan walau tanpa izin tetangga, dan tetangga dipaksa untuk ini. Ya, ini kondisi entah bagaimana kondisinya, tidak mungkin dia membuat atap kecuali dengan meletakkan kayu di dindingnya tetangga. Maka seperti ini boleh walaupun tanpa izin tetangga, dan tetangga dipaksa untuk mau menerima. Ya. Kemudian yang ketiga, kondisi kedua, namun bermudharat kepada tetangga. Ya, itu tidak bisa dia rumah baru ini bikin atap kecuali nancap di dinding tetangga. Kondisi kedua, akan tetapi bermudharat kepada tetangga. Mulai ini misalkan ditancapkan yang ini rumah kuat bro, ora kuat gitu kan, maka tidak boleh meletakkan kayu atap padanya. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Ya, selesai. Naktafi ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.